Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fayma asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini sekedar renungan dan tazkir, fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, menyelisihi apa yang dilakukan oleh awamul muslimin di pada akhir tahun ini, melakukan perayaan-perayaan yang menyelisihi al-Islam dan tasabbuh bil kufar. Kita akan mencoba menyebutkan sedikit beberapa menit nanti sikap para salaf ketika mengetahui umur mereka itu bertambah. Nah, sangat berbeda jauh bila kita baca kisah-kisah mereka dengan keadaan para awamul muslimin, awamun nas. Bertambah umur bukannya semakin bertafakkur, tapi malah semakin bertambah bahagia. Bahkan wal'iyadzubillah, mereka melakukan perayaan-perayaan yang menggambarkan sukacitanya mereka dengan berlalunya hari dan masa tersebut. Nah, dan berlalunya waktu, bila kita membaca nas-nas Al-Quran, yang demikian sebenarnya adalah merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya seseorang bisa mengetahui keberadaan Allah dan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa min ayatihi al-laylu wal-nahar wa-syamsu wal-qamar. Di antara dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, yang dengannya seorang mengetahui di alam dunia ini ada pencipta yaitu Allah, yang dengannya seorang mengetahui di alam semesta ini ada yang mengaturnya yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang memberikan konsekuensi dia beribadah kepada Allah dan tunduk kepada aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, di antara dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya al-lailu wan-nahar, adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya rembulan. Ini termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Karena dua tanda atau ayat ini Allah jadikan dalam keadaan tidak terjadi pertemuan antara keduanya, yatlubuhu hasisa. Ketika datang tanda yang pertama akan diikuti dengan cepat tanda yang berikutnya. Tidak terjadi pertemuan antara malam dan siang. Tidak terjadi pertemuan antara matahari dan bulan. Ini semuanya diatur sedemikian rupa oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Dan disebutkan di dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman, قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة هل من إله غير الله يأتيكم بضياء. Katakanlah, bagaimana pandangan kalian kalaulah semisal Allah Azza wa Jalla menjadikan malam hari ini terus menerus mengenai hamba-hambanya, tidak ada siang. Allah jadikan dengan kekuasaannya malam terkena kepada para hambanya, tidak ada siang. Kemudian Allah sebutkan, hal min ilahin ghairullah, apakah ada ilah selain Allah yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepada kalian cahaya, yakni siang. Ini menunjukkan yang mengatur sedemikian rupa adalah Allah tabaraka taala. Demikian pula pada ayat yang berikutnya disebutkan keterbalikan dari yang pertama. Bagaimanakah pandangan kalian kalaulah semisal Allah jadikan siang terus menerus menimpa kalian, hal min ilahin ghairullah yatikum bilailin taskununa fih, apakah ada ilah selain Allah yang mampu untuk memberikan kepada kalian malam yang dengannya kalian bisa beristirahat dengan tenang. Nah, ini menunjukkan ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, adanya hari-hari yang terus berlalu, malam ke siang, siang ke malam, demikian seterusnya, adalah sebagai tanda keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan di samping Allah jadikan hari-hari ini sebagai tanda yang dengannya seorang hamba bisa bertafakkur, di sana ada penciptanya, ada zat yang mengatur semua urusannya. Di antara hikmah yang lainnya dengan dijadikannya hari-hari ini terus bergulir, menimpa dan berjalan demikian teraturnya pada makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jal, adalah untuk mengingatkan kepada manusia bahwasanya segala sesuatu tersebut tercipta dengan adanya waktu. Naam. Segala sesuatu tersebut ini dilaksanakan berdasarkan waktu. Naam. Ada waktu-waktu. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ini beserta seluruh apa yang ada di dalamnya selang beberapa hari lamanya. Kita katakan maha mampu bagi Allah untuk menjadikan proses penciptaan langit dan bumi ini dengan seketika, dengan seketika. Tapi disebutkan semua proses tersebut berlalu dengan beberapa hari, menunjukkan kepada kita ketika seorang mengerjakan amalan maka ada waktu yang memburunya. Ada waktu yang memburunya. Sehingga di dalam beberapa tempat Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan waktu-waktu tersebut, wal asr, demi masa. Nah, dalam ayat yang lain Allah sebutkan wal layli idza yaghsha, demi malam, wad duha, demi waktu duha. Ini Allah sebutkan sumpah dengan waktu-waktu tersebut, waktu malam, waktu duha. Ini semuanya adalah dalam rangka untuk mengingatkan makhluk-makhluknya, terkhusus para kaum mukminin, agar perhatian dengan waktu-waktu tersebut. Nah, dan tadi kita sebutkan di antara dari hikmah dijadikannya segala sesuatu ini ada waktu, dan Allah jadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini ada waktu yang membatasi, demikian pula terkena kepada seluruh perbuatan-perbuatan hamba, untuk kemudian mengingatkan kepada para hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya hidupnya mereka di alam dunia ini itu terbatas, dibatasi dengan waktu-waktu tersebut. Nah, hidupnya seseorang di alam dunia itu terbatas, dibatasi dengan waktu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, bagi kalian wahai umat manusia ketika kalian tinggal di muka bumi ini, bumi ini sebagai mustaqar, sebagai tempat untuk kalian tinggal, wa mata' dan sebagai tempat untuk kalian merasakan kesenangan di dalamnya. Di dunia seorang bisa merasakan manisnya dunia. Di dunia seorang merasakan kelezatan ketika memandang sesuatu yang dirasa lezat dan nikmat di memandangnya, penuh dengan kenikmatan, nikmat dunia. Tapi semua yang Allah berikan kepada hamba ketika mereka hidup di alam dunia, baik itu sebagai sarana mereka tinggal, sebagai tempat untuk mereka merasakan kenikmatan, Allah batasi dengan waktu-waktu tersebut, ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang sementara. Adapun kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang abadi, kekal, tidak ada kefanaan padanya. Ini ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Apabila seseorang memahami bahwasanya dengan berjalannya waktu, maka akan semakin pada hakikatnya menggerus waktu yang Allah berikan kepada dirinya tinggal di alam dunia. Nah, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, pada hakikatnya hari-hari tersebut adalah waktu-waktu yang pada waktu-waktu itulah Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan pada seorang hamba untuk dia beramal, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, ya Ibnu Adam, innaka anta ayyamun. Wahai Ibnu Adam, sesungguhnya engkau ini ibaratnya adalah hari-hari, sekumpulan hari. Wahai Ibnu Adam, sesungguhnya kamu ini pada hakikatnya adalah sekumpulan hari yang terbatas waktunya. Nah, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Setiap satu hari itu lewat, berlalu, meninggalkanmu, maka hilang darimu sebagian dari apa yang kamu miliki tersebut, terkurangi. Ibaratnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengibaratkan manusia itu adalah sekumpulan hari yang terbatas, mungkin sekian tahun, sekian puluh tahun, sehingga ketika satu hari lewat maka akan berkurang sebagian yang dimilikinya sampai habis hari yang dimilikinya tersebut, sehingga di hari habisnya waktu yang Allah memberikan kepada dirinya kesempatan tinggal di alam dunia akan mengantarkan dirinya ke alam yang di alam tersebut tidak ada kesempatan untuk beramal, yang dikenal dengan alam jaza, alam yang di alam tersebut seseorang hanya akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dia amalkan di hari-hari tersebut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan batasan yang Allah berikan kepada umat Islam ini sebagai batasan untuk mereka tinggal di alam dunia. Naam, sehingga untuk umat Islam umurnya terbatasi pada waktu tertentu. Tidak sebagaimana umat-umat sebelum Islam, ada yang sampai tinggal ratusan tahun hingga seribu tahun lamanya. Nah, ribuan tahun mereka bisa hidup di alam dunia. Namun khusus umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah batasi umurnya lebih pendek dibandingkan umat-umat sebelumnya. Dalam riwayat tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, a'maru ummati min baini sittin ila sab'in. Umur-umur umatku ini dibatasi oleh Allah antara 60 hingga 70 tahun. Kemudian Rasul mengatakan, wa qalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit di antara mereka yang bisa melewati dari umur 70 tahun tersebut. Berarti menunjukkan kebanyakan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia di usia kurang dari 70 tahun. Hingga Nabi sendiri wafat sallallahu alaihi wasallam umur berapa tahun? Hah. Nah, mana ini? Antum. Ukbah. Rasul wafat umur berapa tahun? Ihsan, 63 tahun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian batasan umur yang Allah tabaraka wa ta'ala batasi dengannya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 60 hingga 70 tahun. Sangat sedikit di antara mereka yang bisa melampaui dari usia 70 tahun tersebut. Kebanyakan di antara mereka meninggal dunia di bawah usia 70 tahun. Apakah itu 60 tahun, mungkin 50 tahun, ada yang meninggal 40 tahun. Namanya ajal sesuatu yang disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuannya adalah untuk memotivasi seseorang agar lebih giat introspeksi, lebih giat untuk mengevaluasi, lebih giat untuk muhasabah dan memperbanyak amalan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semisal seorang ditampakkan ajalnya atau meninggal usia 50 tahun atau meninggal usia 70 tahun, nantinya akan menyebabkan seorang malas untuk beribadah. Nah, malas untuk mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla karena memandang umurnya masih lama. Nah, berbeda halnya ketika dia melihat kenyataan umur yang telah dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bukan sebagai batas maksimal. Dengan dia melihat kenyataan-kenyataan seseorang hidup di alam dunia, ada yang meninggal di usia muda, ya kan? Di sana banyak hambatan-hambatan. Disebutkan di dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris garis yang lurus. Menggaris garis yang lurus panjang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kotakan sehingga garis yang lurus ini terkotaki demikian, terbatasi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya garis yang lurus tersebut hingga menembus batasan kotakan yang dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan hadza amalu al-insan, hadza amalu, hadza al-insan qad uhita bihi, sesungguhnya ini adalah ibaratnya seperti manusia telah dibatasi waktu mereka hidup. Adapun garis yang lurus ini adalah angan-angan manusia, angan-angan manusia. Rasul menyebutkan angan-angan ini menembus batasan yang membatasinya. Demikian memang keadaan manusia ketika semakin bertambah umur, bukan hilang angan-angannya, semakin besar terkadang ambisinya. Yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu itsnani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibnu Adam ini ketika semakin bertambah tua, maka semakin bertambah pula tua dari dirinya dua hal. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hubbud dunya, cinta dunia. Semakin bertambah tua, semakin ngerti dunia, ya kan? Ketika kecil dia enggak ngerti dunia, dikasih 5.000 masih ngerti dia. Masih ngerasa besar. Bertambah tua, bertambah dewasa, kurang. Dengan uang 20.000 dia bisa beli ini ternyata. Semakin bertambah usia, setelah menikah semakin mengerti harta, ya kan? Semakin berambisi, tahu harta itu punya nilai. Dan ternyata semakin menua, semakin besar pula kecenderungannya untuk mendapatkan dunia. Ini kebanyakan ahli dunia demikian. Sehingga ketika kita melihat keadaan mereka, orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, ia habiskan semua umurnya dalam rangka untuk mengejar dunia. Nah, terkadang kita melihat orang itu kasihan. Sudah banyak dunianya, sudah banyak ubannya, sudah menua umurnya, dan sudah lemah fisiknya. Tapi ternyata dia masih mengejar perkara-perkara dunia. Nah, ini ma'asyarakat ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian ketika Rasul menerangkan garis yang lurus tersebut adalah amalan, amal yaitu angan-angan manusia. Rasul kemudian menggaris di sisi kanan dan kiri garis tersebut, garis-garis yang menghalanginya. Kemudian Rasul menyebutkan garis-garis yang menghalangi ini adalah penghalang yang menghalangi seseorang untuk sampai kepada garis yang terakhir. Garis yang terakhir adalah batasan umurnya antara 60 tahun sampai 70 tahun. Nah, Rasul menyebutkan ada garis di kanan kiri garis tersebut. Rasul menyebutkan ini adalah penghalang-penghalang. Artinya ada kalanya seseorang pada umur 20 tahun di sana ada penghalang untuk dia sampai ke ajal yang dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla tersebut. Mungkin dia kecelakaan, ternyata masih selamat. Mungkin ternyata dia mengalami musibah, ternyata Allah takdirkan dia masih selamat, masih hidup. Itu penghalang-penghalang. Dan yang penghalang-penghalang ini terus akan terkena kepada manusia, akan menimpa manusia. Nah, namanya hidup itu penuh dengan ujian. Terkadang ketika kita kecelakaan, ternyata walhamdulillah kita masih bisa selamat. Itu penghalang itu tadi itu. Di kali yang berikutnya lagi terjadi kejadian yang semisal atau berbeda namun mirip. Kita masih diberikan kesempatan. Demikian seterusnya. Ini masyarakat wa rahimani wa rahimakumullah. Hingga Rasul menyebutkan datang garis yang disitulah ajalnya. Sehingga terputuslah pergerakan dirinya. Namun angan-angannya masih menembus dari garis tersebut. Sehingga sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan al-amalu kulluhu madhmumun, angan-angan yang panjang itu semuanya adalah tercela illal ulama, kecuali angan-angannya mereka para ulama, laula amaluhum ma sunafu wala katabu. Kalau bukan karena angan-angannya mereka para ulama, mereka tidak akan menulis, mereka tidak akan membuat kitab-kitab yang besar. Nah, rahimahumullahu taala. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bila demikian kenyataannya, maka seharusnya seorang manusia ketika semakin bertambah umur, semakin bertambah bahagia atau bertambah sedih, seharusnya semakin bertambah sedih, ya kan? Bertambah sedih, semakin dekat ajalnya, semakin dekat waktu dirinya berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tinggal kita sekarang melakukan evaluasi bagi seseorang yang Allah jadikan di umur sekarang ini memasuki umur 50 tahun. Berarti waktu dia sampai kepada Allah itu semakin dekat. Bagi sebagian di antara mereka yang Allah memberikan umur di akhir tahun ini 60 tahun. Berarti waktu dirinya sampai kepada Allah hampir-hampir sampai. Hampir-hampir sampai. Disebutkan Fudail bin Iyad rahimahullah itu pernah melihat ada seorang yang sudah sepuh, beruban, sudah tua. Maka ditanya oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, kam umruk, berapa umurmu? Orang tua ini mengatakan situna sanatan, umurku ya Fudail bin Iyad 60 tahun sekarang. Situna sana. Maka diingatkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, wa anta mundu situna sanatan yushiku an tasila ila rabbik wa yushiku an tasil. Naam. Umurmu semenjak engkau sampai saat ini berumur 60 tahun adalah umur yang pada umur-umur tersebut adalah batasan akhir engkau akan sampai kepada Allah, dan hampir-hampir saja engkau ini akan berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Diingatkan oleh Fudail bin Iyad tentang dekatnya ajalnya. Nah, karena Rasul menyebutkan batasan umur umat Islam ini adalah 60 tahun sampai 70 tahun. Nah, maka disebutkan dalam riwayat tersebut, menangislah orang tua ini. Sadar umurnya semakin bertambah, sadar kematian itu dekat dengannya. Sehingga beliau mengatakan kepada Fudail bin Iyad, faman hila rahimakallah, terus sebutkanlah kepada saya solusinya, semoga Allah merahmatimu. Minta amalan agar supaya Fudail mengajarkan kepada beliau dengan amalan tersebut dia bisa mendapatkan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma qad madha wa innaka idza asa'ta fima baqiya yu'khad laka ma madha wa ma baqiya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, engkau seharusnya berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang lebih baik di sisa umurmu tersebut. Dengan amalan-amalan baik itulah engkau akan diampuni oleh Allah pada semua kejelekan-kejelekan yang kamu lakukan di tahun-tahun yang sebelumnya. Fudail memerintahkan agar dia memperbanyak amalan soleh. Fudail bin Iyad menganjurkan agar dia banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Karena kebaikan akan menghapus kesalahan. Tobat akan menghapus semua dosa-dosa hamba Allah Azza wa Jal. Sebesar apapun dosa yang dimilikinya. Kemudian Fudail mengingatkan, wa fa innaka idza asa'ta fima baqiya. Karena kalau semisal engkau jelek melakukan amalan-amalan pada sisa waktumu ini, kamu melakukan amalan-amalan yang buruk, akan diazablah dirimu disebabkan karena dosa-dosa yang dahulu kamu lakukan ditambah dengan sisa dari umur yang kau miliki tersebut, akan semakin bertambah binasa dan bertambah berat azabnya dan pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian di antara salaf ketika ditanya oleh seseorang, kaifa haluk, nah, bagaimana kabarmu atau seperti apa kondisimu sekarang, maka dia mengatakan, kaifa halu bi abdin, pikirkanlah olehmu bagaimanakah keadaan seorang hamba yang harinya itu menghabiskan bulannya, yang bulannya menghabiskan tahunnya, yang tahunnya menghabiskan umurnya. Artinya dia ketika ditanya seperti apa kabarmu di hari ini, dia mengungkapkan kesedihan. Nah, melihat bahwasanya dengan hari-hari inilah Allah Azza wa Jalla akan semakin mendekatkan dirinya ke ajalnya, sehingga dia masih merasa kurang, berupaya untuk terus mengevaluasi dari apa yang kurang pada amalan-amalannya. Sebagian di antara salaf ulama menyebutkan, tidaklah datang pada Ibnu Adam satu hari, melainkan diibaratkan hari ini menyerunya, mengatakan kepada dirinya, ya Ibnu Adam, ightanimni fa innahu fal'allahu laisa laka lailatun ba'di. Wa Ibnu Adam, manfaatkanlah saya ini. Nah, disebutkan tidak datang malam hari pada Ibnu Adam, melainkan ibaratnya malam hari ini berseru kepadanya, wahai Ibnu Adam, manfaatkanlah saya. Barangkali saja engkau tidak akan menjumpai malam hari setelahku ini. Mungkin di malam itu dia wafat. Nah, ketika datang pagi hari ini menyeru dirinya, ya Ibnu Adam, ikhtanimni, wahai Ibnu Adam, manfaatkanlah saya. Barangkali saja tidak ada pagi hari yang datang kepadamu setelah aku ini. Nah, diingatkan tentang ajalnya. Dan demikianlah keadaan orang-orang yang cerdas. Disebutkan di dalam salah satu hadisnya yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah atau dihasankan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan bertanya kepada para sahabatnya, siapakah orang-orang man aqya sunnas, siapakah orang-orang yang paling berakal, siapakah orang-orang yang paling cerdas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aqya sunnas, seseorang yang paling cerdas di sisi Allah azza wa jalla adalah man ashadduhum dzikran lil mauti wa aktsaruhum isti'dadan lah, adalah mereka orang-orang yang banyak memperbanyak mengingat kematian dan memperbanyak melakukan persiapan-persiapan datangnya kematian tersebut. Merekalah orang-orang aqyas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia benar-benar bisa memanfaatkan hari-harinya tersebut dengan memperbanyak amalan saleh. Dengan segelintir dari apa yang tadi kita sebutkan saja, belum lagi sikap para salaf ketika melewati kuburan, belum lagi sikap para salaf ketika mengetahui ajalnya semakin dekat. Nah, belum lagi ibadahnya para salaf ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla terlihat khusyuk, ya, menangis. Bahkan sebagian di antara mereka menyebutkan, kalau lah semisal dikatakan kepada si fulan, inna malakal maut inda babik, sesungguhnya malaikat maut itu berada di hadapanmu, maka pastilah dia tidak akan bisa lagi menambah amalan-amalan soleh yang dia lakukan sudah maksimal rahimahullahu ta'ala. Sehingga walaupun dikatakan malaikat maut itu ada di depan rumahmu, dia tidak bisa lagi menambah amalan, itu sudah maksimal amalan yang diamalkan oleh dirinya rahimahullahu ta'ala. Sehingga sebagian di antara salaf, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, ada di antara mereka yang menimba ilmu hadis, menghafal Al-Qur'an, ya kan, menimba ilmu hadis. Ketika mereka mengetahui, ketika mereka sudah mempelajari Al-Qur'an, memahami tafsirnya, mempelajari hadis dan memahami makna-maknanya, sebagian di antara mereka ada yang membuang kitab-kitab hadisnya, dibuang ke laut. Ada yang dibuang. Mereka mengatakan kita melakukan ini kepada kitab-kitab ini bukan dalam rangka untuk merendahkan ilmu, tapi kita ingin tersibukkan dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini menghasung kita untuk memperbanyak ibadah, menghasung kita untuk kemudian memperbanyak amalan saleh. Sehingga dari sekian banyak para ulama zaman salafun saleh, ada yang mempelajari ilmu hadis, kemudian ketika ilmu itu sudah mumpuni mereka miliki, mereka lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajar, tidak membaca hadis, memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sebanyak-banyaknya rahimahumullahu taala. Nah, kalau antum baca kisah-kisah para salaf, banyak yang demikian. Namun banyak pula di antara mereka yang menggabungkan keduanya. Ada di antara mereka yang rabun matanya, bukan disebabkan karena memperbanyak untuk melihat sesuatu yang mungkar atau yang semisnya, tapi disebabkan karena banyaknya mereka menangis rahimahumullahu ta'ala. Disebutkan Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu, di antaranya pada akhir usianya ini matanya rada rabun disebabkan karena banyak menangis rahimahullah. Sebagian salaf juga demikian, matanya kurang bisa awas karena banyak menangis rahimahullahu ta'ala. Belum lagi para sahabat Rasul sampai ada bekas linangan air mata di pipinya, ibaratnya kalau air terus mengalir pasti akan menimbulkan bekas. Bahkan batu sekalipun, kalau semisal air terus mengalir di atas batu tersebut, maka batu itu akan tergores, ya kan, membuat seperti adanya apa namanya tempat untuk air ini bisa berjalan. Nah, pipi-pipi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, terlihat ada guratan yang air mata mereka itu terus mengalir di guratan-guratan tersebut. Radiyallahu ta'ala anhum wa radahum. Dengan sedikit penjelasan yang kita sebutkan ini, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, menunjukkan kepada kita berbeda jauh keadaan mereka para salihin dengan keadaan kebanyakan para manusia di zaman kita saat ini. Ketika mereka mengetahui tahun berubah, maka melakukan perayaan, bersuka cita, bergembira ria, bahkan sampai akhirnya berfoya-foya, ya kan, menghabiskan harta demi mendapatkan sesuatu yang mereka sukai tersebut. Nah, semakin bertambah umur, memasuki hari lahirnya mereka, mereka melakukan perayaan, perayaan ulang tahun, bertambah umur dirayakan, subhanallah. Sampai usia tua sekalipun 60-an tahun umurnya dirayakan hari lahirnya. Subhanallah, subhanallah. Sehingga apa yang kita sebutkan ini, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai muhasabah, sebagai evaluasi, sebagai apa namanya, tadzkir untuk kita seluruhnya, bahwasanya apa yang kita alami di malam hari ini, bertukarnya tahun ke yang satu ke yang berikutnya, bertambahnya umur dari yang satu ke yang setelahnya, adalah ibaratnya sebagaimana disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ketika telah hilang dari kita satu hari saja, akan hilang sebagian yang kita miliki. Kalau semisal yang hilang dari kita tahun, satu tahun, yang hilang dari kita itu demikian banyak. Nah, demikian banyak. Sehingga inilah hikmah seperti yang disebutkan oleh para ahli tafsir, kenapa Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan waktu atau masa di dalam beberapa ayat yang mulia, agar mengingatkan para hamba-hambanya pentingnya waktu tersebut, agar mereka bisa memanfaatkan waktu-waktu ini sebaik-baiknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ma Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah lima perkara ini sebelum datang kepada kalian lima perkara yang lainnya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syababaka qabla haramik." Masa mudamu manfaatkan sebelum datang masa tuamu. Yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sihataka qabla saqamik." Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. "Firaghaka qabla syughlik." Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. "Ghinaka qabla faqrik." Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hayataka qabla mautik." Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kepada Ibn Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau hidup di dunia itu seperti seorang yang asing atau melewati satu jalan. Dan Ibn Umar memahami dengan perkataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga beliau mengatakan kalimat yang setelahnya, "Idza amsayta fala tantadhiris subah." Bila kamu memasuki waktu pagi, jangan kamu tunggu. "Idza amsayta fala tantadhiris subah." Bila kamu masuk waktu sore hari, jangan kamu tunggu datang pagi hari baru beramal. "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Bila kamu memasuki waktu pagi, jangan kamu tunggu hingga datang sore hari baru bertobat, baru beramal. Kemudian Ibnu Umar dengan hadis Rasul ini mengatakan, "Khudz min sihatika qabla saqamik wa min hayatika qabla mautik." Ambillah dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum matimu, dan hidupmu, masa sehatmu sebelum sakitmu, dan masa hidupmu sebelum kematianmu. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, sedikit yang bisa sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wa'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.